Kita ba Wahyu pasala itkwe. Kusuge kolnye. Nyaso manus laitke yato sahula sogwe wasi iria manus Israelare. Makte yo gatos nyaso manus laitke nat marandir tie sukma tadeat mamiti las mereka hane. Odergu mageta esuk mata deat maminti las mereka hades. Magete giga es masiri ti raotasi odeti alwan nekre elik. Ode gatos nyaso manus lait ke ithuruk. Mabe ti yoswena segwe ibe ti ginoskie. Nyaso desige miao yeti acap ketoha hulaso mamorihne. Ode yate lati nyaso deat manus laita hulaso gue inal haret ke sisir nema rahnutuk raotasine. Matianuk mabiohe. Migita, kete mihnutuk lasmerge kahane detele mao raotasi ode aluan nekre mumu aduk. Kali mustimo arami cap nyatos keti hulaso gue wasi magaria re soutare ma gyatosa siraduk. Odek tomo luohe, iria racap nyatos keti soutare ne ari-arit ke bonyo, ribun ge atuk salah heanata kresienat. Irje sikre mumune Rusia Israelare etno matrumat wait klolan de heana kresi enarudes. Ma manus klolan Yehuda ge, irje ribun ge heana kresi enaru, nege racap nyatos ketisir. Ode manus kelolan Ruben ge irge ribun ge heana kresi enaru negara cap nyatos ketisir. Ode manus kelolan Gad ge irge ribun ge heana kresi enaru negara cap nyatos ketisir. Ode manus kelolan Asir ge irge ribun ge heana kresi enaru negara cap nyatos ketisir. Ode manus kelolan Naftali ge irge ribun ge heana kresi enaru, negera cap nyatos ketisir. Ode manus kelolan Menasie ge, irge ribun ge heana kresi enaru, negera cap nyatos ketisir. Ode manus kelolan Simeon ge, irge ribun ge heana kresi enaru, negera cap nyatos ketisir. Ode manus kelolan Levi ge, irge ribun ge heana kresi enaru, nege racap nyatos ketisir. Ode manus kelolan Isaskar ge, irge ribun ge heana kresi enaru, nege racap nyatos ketisir. Ode manus kelolan Sebulon ge, irge ribun ge heana kresi enaru, nege racap nyatos ketisir. Ode manus kelolan Yusuf ge, irge ribun ge heana kresi enaru, nege racap nyatos ketisir. Ode manus kelolan Benyamin ge, irge ribun ge heana kresi enaru, nege racap nyatos ketisir dagun. Irime miti wensreras, raleru domba ge anan ge, nege lematagi tal ari-arit ge. Makte bonyo, katos bain-bain irge kukuan lan nemo ari-arit ke lemak tagital. Mahrona krabit bok-bok nar-nar nwekre oder gumaga suik tahranare. Ma irribun nekre Rusia klolanare mumu, oder Rusia negara nare mumu, oder Rusia bangsa nare mumu, oder Rusia tel salno salik nekre mumu dagun tinus kek temne. Marma marandir ti kader mahareta ke lulnue marsara domba ganan ge. Ode ratelat marbohe. Ta morifne gyo situai tulaso mata kultui kader mahareta ge. Ode gyes domba ge anan ge dagun. Kali sirne raori faitnye. Ode nyaso manus lait desikre mumu. Ror iria dehe anrua kresi enat manet lulduez, rtabal hel landeat dez, negerak tem-tem randir meargol eta kader mahar eta des, mar sagitil ode rauti hula sogue, mar tanuk der bohe. Mlabiain, leru ituait hula sogue anige, ode talanai. Kalima delafke jor hehei lulolia gue giminai. Ode maljaga gue giminai. Ode hiare tati laitke, ode lasmerge kahane nini namti gibak narune. Lema denje salageraske bati. Amin. Lema de irdehan rua kresi enat manil lulgue si kre ita yena yamwa biohe. Iria mahona krabit bok-bok desi kre esegarde. Ode roskabi marama nede. Lema de kualas mak bohe. Amam lano. Lema kwe. De ti tiru nege. Mwesana mwebo. Denje tianuk maya huruk mabiohe. Irnya krenen merbetik toha masun luan gede. Tigiwat kidan nuskek temne. Ode ral domba ge anan ge lara ge. Maral mahraswai trabitare mane bok-bok de. Denje kialik telades, lemade randir maksara hula soge wasi kader mahare tades. Ode sewa hon sarin nekre, sambayan ti hula soge seige kralage tiwen srairasne. Ode irimata kulti kader mahare tadesige, ine ise aksir, ode iharak mamaksirne. Ode irje sikre, large ode batuge lema gimin sirde. Ode semmanaske lema kena sirdagunde. Kali dombage anan maminti kader mahareta ek ditlandes. Ine inonor sirne. Ode inege white malaga sirge ides. Ode ana yeuk sirma yor sirbai wer mormiorifke kmatage. Ode hula sogwe jursu atare ba mumu male marserde.